Demi, demi kowe. Aku bali harap tepati janji tak jalan kowe ra ngapusi luka ku ini alur kowe rejeki tak buteke kowe aja beda hati tapi kejang lagi wes tiga lagu dari Elsa, spesial buat semua yang sudah hadir.